Allah masih memilih tuan-tuan, puan-puan dan saya untuk sama-sama berada dalam ketaatan. Allah pilih kita untuk berada dalam ibadah. Dan antara nikmat yang paling besar juga yang menunjukkan bahawa Allah sayang tuan-tuan dan puan-puan ialah apabila Allah memudahkan pada malam ini untuk kita datang menuntut ilmu, menambah pengetahuan agama, mendengar tafsir dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya' masuk awal. Depa suruh berhenti insya'. Itu yang saya seronok tu. Lah 7.55, 8.20 kita berhenti. Situ kan? Abang lah beritahu yang tu. Betul. Tajuk dia tuan-tuan, suasana di padang mahsyar. Tajuk ini telah diceritakan oleh junjungan besar dan kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Dan selain daripada Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan secara berulang kali, walaupun tidak begitu terperinci, tetapi telah pun juga disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. InsyaAllah malam ni saya baca beberapa ayat Quran secara ringkas. Bila tuan-tuan dengar bacaan ayat Quran, kita balik tengok Quran, kita tengok terjemahan dia. Oh, dia bercakap pasal benda ni. Begitu juga dengan hadis. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kuliah saya beberapa bulan yang lalu kita bercakap tentang tanda besar kiamat. Yang pertama, terbit matahari dari sebelah barat, maka Allah tutup pintu taubat selama-lamanya. Selama-lamanya. Selepas matahari terbit daripada belah barat, tak berlaku lagi kiamat. Manusia ada yang Islam dan ada yang bukan Islam ketika itu. Lama lagi ke ustaz hidup lepas terbit matahari? Lama lagi. Sebab Nabi Isa pun akan turun 40 tahun. Tetapi pintu taubat telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ia merupakan tanda besar kiamat yang pertama mengikut jumhur ulama. Selepas terbit matahari keluar ada apa? Satu ekor saja binatang yang akan mengelilingi bumi ini. Dalam masjid ni ada 400 orang lebih kurang. Kalau kita hidup ketika itu, maka kesemua 400 kita akan didatangi dabah itu. Yang akan buat pengkategorian manusia ketika itu sama ada dia muslimun hakiki, mukmin yang sebenar, ataupun kafir mutlak, ataupun kafir yang sebenar. Dia main tanda, binatang tu dia main tanda. Ni saya nak revision yang kuliah dulu. Dia main tanda, hak ni Islam, hak ni kafir, hak ni Islam, hak ni kafir. Nabi kata, sehinggakan ketika itu manusia lupa nama mereka. Orang tak ingat dah nama Hasbullah, orang tak ingat dah Haji Abdul Rahman, orang tak ingat dah Tuan Rosidi, tak ada. Sama ada dia Muslim ataupun kafir, panggilan ketika itu. Sampai Nabi buat contoh, kita nak panggil kawan kita, kita kata, wahai kafir, masak. Kawan kita pun kali tengok kita, lah, lama tak nampak kafir, duk buat apa? Nama tak ada. Nama tak ada ketika itu. Yang ketiga, turun asap ad-dukhan. Allah sebut dalam surah ad-dukhan, fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin. Tuan duk baca Quran, tengok terjemahan dia surah ad-dukhan. Itu tanda besar kiamat yang Allah sebut dalam Quran. Kemudian yang keempat, turun Nabi Isa. Dan yang kelima, keluarnya Dajjal. Dan yang terakhir, Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj ni kalau cerita sejam, menarik cerita dia tuan-tuan. Tuan-tuan bayang seorang raja ketika tu nama Dzulqarnain, dia Islam, dia pergi satu tempat, kemudian dia minta penduduk di kawasan tu kumpulkan besi. Atuni zubarul hadid. Dia kata hampa kumpul besi dan tembaga yang cair untuk aku buat satu benteng supaya Ya'juj dan Ma'juj itu tak boleh kacau lagi manusia lain. Ramai ke sikit Ya'juj dan Ma'juj ni yang nak buat benteng? Kalau 400 orang tak apalah buat benteng, itu pun besi perlukan berapa ribu tan. Kalau banyak ni tuan-tuan nak buat berapa ribu tan besi. Bilangan Ya'juj wa Ma'juj, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dia orang depa keluar satu hari nanti, depa lalu di tepi sebuah tasik, depa minum tasik air daripada tasik itu, kemudian mereka berlalu sampailah giliran yang akhir sekali Ya'juj wa Ma'juj, tengok-tengok tasik itu kering. Maka ekor tentera tadi kata, dulu geng kita yang minum tasik ni. Jaisun Jarrar, dalam bahasa Arab Nabi sebut Jais Jarrar, satu pasukan tentera yang ramai. Ramai tu tak bukan 10 ribu banyak tu, boleh minum ayat tasik pergi habis. Bukan 100 ribu nak minum ayat tasik pergi habis, jutaan. Ya'juj wa Ma'juj akhirnya dimusnahkan oleh tentera hasil doa Nabi Isa dan umat Islam di Bukit Tur Sinai. Mereka berdoa, Allah hantar tentera, ulat makan mereka, gigit di sebelah, di leher Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ni orang. Kemudian mati. Ketika itu Nabi Isa memerintah alam ini. Berapa tahun Nabi Isa hidup sebagai manusia biasa? Selama 40 tahun. Sepanjang pemerintahan Nabi Isa, Allah mengembalikan keberkatan di atas muka bumi ini. Nabi kata ketika itu Allah kembalikan keberkatan di atas muka bumi ini. Secawan susu boleh diminum oleh puluhan orang. Berkat ni. Dan kemudian akan melihat al-atfal yal'abuna bil hayyat. Nabi sebut kanak-kanak akan main dengan ular. Ketika itu suasana dunia aman dan damai. Dilaksanakan undang-undang dan syariat Allah Azza wa Jal oleh Nabi Isa AS. Sebiji buah rumman. Buah apa tahu rumman? Apa dalam bahasa Melayu saya tak ingat. Nabi sebut keberkatan dikembalikan oleh Allah. Kemudian Nabi Isa wafat. Setelah Nabi Isa wafat, lepas pada Nabi Isa wafat, manusia kembali rosak. Ketika ni, setelah Nabi Isa wafat, manusia kembali rosak. Tuan-tuan, hak saya nak sebut malam ni, semua kita akan tengok. Hak saya nak sebut malam ni, semua kita akan tengok kebenaran-kebenaran yang telah dicerita awal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang hidup sebelum berlaku kiamat, dia akan tengok semua tanda besar kiamat. Tapi siapa yang mati esok, contohnya malam ni dia mai dengar, esok meninggal, ada ni salah seorang, insyaAllah kita tak tahu. Selalu macam tu, kuliah saya mesti ada orang mati. Bukan macam tu, maksudnya saya orang telefon mas, sungguh ustaz, selalu sedialah tuan-tuan kan, hadu depan ni janganlah doa. Tadi nak cerita nanti. Jadi Nabi Isa akan wafat, bumi kembali rosak. Rosak begitu rosak, masyarakat jadi rosak, jadi rosak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum berlaku kiamat, Allah nak hancurkan Bukan bumi ini saja, alam ini keseluruhannya. Sebelum itu Nabi kata taqbidul mu'minina rihu, akan keluar satu angin. Ini hadis yang sahih. Allah akan tiup mai satu angin kat bumi ini. Angin ini melata ke seluruh bumi ini dan mencari orang-orang beriman. Sampailah dia masuk min tahti abatihim, di bawah celah ketiak-ketiak orang beriman. Walau kana fi sya'fil jabal, walaupun orang duduk di celah bukit, dalam sana. Fala yabqa 'alal ardi illa Luka' ibn Luka'. Nabi kata ketika itu tidak akan ada di atas muka bumi ini kecuali lah orang jahat, anak kepada orang jahat. Kataan hak Nabi guna tu kataan yang paling teruk sekali. Tuan-tuan dengan guna kataan tu, Luka' ibn Luka'. Bunyi kak-kak apa dia ni? Luka' ibn Luka' ni orang hak paling tak, yang paling tak guna, pak dia pun tak guna juga. Atas muka bumi ketika tu semua orang macam tu. Waktu tu keluar mai satu angin, dia cari orang beriman saja. Bila kena orang beriman, orang beriman akan mati ketika tu di seluruh bumi ni. Lepas mati orang beriman, tinggal hak jahat saja. Nabi kata sehingga tahap apabila mereka bercakap Allah, ada seorang sebut Allah, orang pun tanya Allah tu apa dia? Tak tahu, dulu pernah dengar kataan tu. Azan tak saya katalah, azan memang tak ada langsung. Maka tinggallah sahaja orang-orang yang jahat, yang cepat bergerak melakukan maksiat dan kedurhakaan secepat burung terbang. Buat maksiat dengan aktif, semua laju buat maksiat. Zaman tu bila Allah tarik orang beriman tu, tak ada siapa menyebut lagi nama Allah di atas muka bumi ni. Kata Nabi, secepat burung terbang mereka melakukan dosa dan maksiat, dan yang menceroboh serta menzalimi satu sama lain seperti binatang buas. Mereka tidak suka, bahkan tidak kenal perkara yang baik, dan tidak benci serta tidak melarang perkara yang buruk. Tinggal orang jahat, tuan-tuan bayang tengok satu bumi ni. Ketika itulah berlaku, ketika itulah berlakunya zaman. Maksudnya suasana kiamat hanya akan disaksikan oleh orang bukan Islam sahaja. Sebab kalau nama dia Muhammad Yusuf, dia tengok dah suasana kiamat. Nama apa? Yang tu soal kedua, beriman ke tidak. Ramai sampai ke hari ini, sampailah satu hari nanti berlaku kiamat, yang nama Islam ramai, tetapi orang panggil dia kafir. Wahai kafir. Ini yang menggerunkan. Jadi selepas pada atas muka bumi ni tak ada siapa lagi menyebut nama Allah, maka Allah akan arahkan Israfil yang diciptakan hanya untuk dua tujuan saja. Tiup sangkakala pertama dan tiup sangkakala kedua. Ini je. Kenapa Israfil diciptakan oleh Allah? Dua tugas ini. Satu hari Sayyidatuna Aisyah, dia tengok Nabi semayang. Rajin Nabi kita semayang. Kita kata Nabi tak apalah rajin semayang, tengok syurga dah, tengok neraka dah, tengok semua dah. Kenapa Nabi perlu semayang sedangkan dosa Nabi yang akan datang dan yang telah lalu telah pun diampunkan oleh Allah? Ini jawapannya. Nabi dosa dia, hak nak mai pun Allah ampun, hak lepas pun semua Allah ampun, maksum. Tapi dia Nabi, dia mesti jadi yang terbaik di kalangan umat. Setiap Rasul adalah manusia yang paling baik di kalangan umat dia. Allah pilih Nabi Musa ketika dulu, dia adalah yang terbaik di kalangan umat dia. Sebab tu dia dipilih menjadi Rasul. Rasulullah adalah manusia terbaik di kalangan umat dia. Bahkan Allah angkat Nabi SAW terbaik di kalangan semua makhluk Allah, manusia, jin, binatang, malaikat dan tumbuhan. Nabi bangun malam, Nabi solat macam selalulah. Rakaat utama lepas Fatihah, Nabi baca Baqarah. Rakaat kedua lepas Fatihah Nabi baca Ali Imran. Itulah surah yang Nabi baca. Manusia yang begitu dah tak dah pupus dah tuan pada hari ini. Siapa rakaat pertama baca Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Sayyidatina Aisyah ni dia tengok Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, mailah kita rehat sah." Nabi pun kata, "Ya Aisyah, an'im binaumik." Wahai Aisyah, tak apalah, seronoklah dengan tidur kamu. Macam mana aku nak seronok dengan tidur? Wasahibu qarnin qadil taqama qarnah. Tuan empunya serunai telah pun memegang serulingnya. Israfil. Allah tunjuk ke Nabi sallallahu alaihi wasallam rupa Israfil. Nabi pernah tengok Jibril dengan rupa bentuk asal dia, dan Nabi SAW juga dalam hadis yang sahih pernah melihat Israfil. Kata Nabi, "Wahai Aisyah, macam mana aku nak tidur? Aku dah pernah tengok Israfil. Sudah pun berdiri tegak, memegang serulingnya. Kaki kanannya di hadapan, wa akhara ukhra. Kaki kiri dia di belakang. Syakhisan bibasarihi ila sama." Mata Israfil sedang melihat ke langit. "Kal kaukabaini durriyain." Seperti dua planet yang besar. Bukan hari ini Israfil, Nabi tengok lama dah, duk macam tu dah. Nabi kata punya bersedia Israfil memegang dan mengampu seruling yang besar tadi. Sangkakala tu lah anak tiup tu. Dalam hadis dia panggil qarn. Qarnun ni tanduk. Dia bentuk macam tanduk tu, kita tiup di ujung. Mata Israfil, kata Nabi, "Kal kaukabaini durriyain." Wahai Aisyah, seperti dua planet yang besar. Badan Israfil macam mana? Duk pegang sangkakala tu. Boleh jadi berat. Nabi kata kaki kanan duk depan, kaki kiri duk di belakang, duk tahan. Kedua-dua mata dia duk dongak ke langit. Nabi kata dia duk sedia untuk tidak mengelipkan matanya. Yakhsha an yartadda ilaihi tarfuh. Tidak berkelip, wahai Aisyah, sekalipun. Kerana dia takut waktu berkelip tu, Allah kata, "Tiup, wahai Israfil." Takut dia terlambat sikit. Loh ni, daripada hari tu. Ya, kita tak kelip payah lah, tuan. Yang ni malaikat Israfil yang Allah cipta. Punya duduk setia dah. Yang tu zaman Nabi SAW. Seruling itu ataupun tanduk itu dah ada di mulut Israfil. Duk macam tu dah. Duk dongak ke langit. Allah Ta'ala kata, "Tiup." Maka berlakulah kiamat. Nabi SAW ni, Allah tunjuk segala benda ke Nabi. Sebab tu Nabi kata kat sahabat, "Lau ta'lamu nama a'lam." Kalaulah kalian tahu macam yang aku tahu. "La dhahiktum qalilan," nescaya kalian akan sedikit ketawa. "Wala bakaitum katsira," kalian akan banyak menangis. "Wala ma hana lakumul hayah," Nabi kata hidup ini takkan ada apa-apa erti dah kepada kalian. Mesti kita takut tuan-tuan, orang tengok neraka sekali je dengan izin Allah bertaubat. Artis tu hak dia sujud nampak neraka tu sampai hari ni, alhamdulillah tak ada hari ni lah taubat. Sekali tunjuk tuan-tuan, Nabi berapa ratus kali Nabi tengok. Ada seorang murid saya pernah cerita macam tu juga. Pernah ke disko, minum arak, berzina, tak pernah kena sembahyang. Satu hari dalam tidur dia, Allah tunjuk syurga kat dia tuan-tuan. Benda ni harus Allah tunjuk syurga dalam mimpi dia. Saya tanya tok-tok guru, "Bolehkah tunjuk tu?" Tok guru kata benda tu harus. Allah pamerkan dia naik syurga, kuda dalam syurga tu. Sampai hari ni dia taubat, dah mula semayang sebagainya. Sekali 5 minit Nabi tengok. Berapa ribu kali Nabi tengok semua peristiwa ni. Nabi kata, "Kalau kalian tengok macam yang aku tengok, tak ada erti dah hidup apa. Tak boleh senyum." Nabi kata, "Tak boleh senyum." "Wala ma hana'a lakumul hayat," Nabi kata, "hidup ini takkan bererti bagi kalian." Tapi kuatnya Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat kata apa? Abdullah bin Haris, seorang sahabat. Dia tak masyhur, tapi dia kata, Mara'aitu ahadan aksara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, sepanjang aku hidup, aku tak pernah tengok satu orang manusia yang lebih banyak senyum daripada Nabi SAW. Hebat. Ini Rasulullah. Kemudian, bila dah berlaku macam tadi, bumi ni tinggal Luka'u bin Luka', Nabi kata, tinggal orang jahat, anak orang tak guna, semua tempat bumi ni macam tu. Ketika itu, ketika itulah Allah mengarahkan kepada Israfil untuk tiupkan sangkakala dia. Yang pertama, bila tiup sangkakala pertama, Allah cerita banyak dalam Quran. Tuan-tuan tengok surah juzuk 30. Balik, buka Quran, tengok juzuk 30. Banyak cerita pasal hari kiamat. Antaranya surah yang dibacakan oleh imam tadi, Wal-Adiyat. Antaranya surah Al-Qari'ah. Antara surah Iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi ini digoncang oleh Allah dengan segoncang-goncangnya. Antaranya surah Iza sama'un fatarat. Antaranya surah Iza syamsu kuwirat, apabila bumi itu dihilangkan oleh Allah. Wa iza nujumun kadarat, dan ketika mana bintang-bintang berguguran. Ayat lepas tu, wa iza wuhushu husyirat, dan ketika mana binatang-binatang turut dihimpunkan oleh Allah di padang mahsyar. Tu cerita sahih padang mahsyar. Saya rasa tak sahih dah. Nah, ini baru muka surat pertama. Ada 5 surat. Tak ada padang mahsyar lagi. Wa idzal wuhushu husyirat. Quran cerita nanti kamu bangun nak pergi padang mahsyar, penuh dengan binatang kiri dan kanan kamu. Kesemua jenis binatang yang pernah hidup atas muka bumi ini. Pernah baca tafsir, tuan? Bukan manusia saja. Dan ketika mana berlaku kiamat, kata Allah, wa idzal biharu sujjirat, dan ketika mana lautan yang ada di atas muka bumi ini kesemuanya bertukar menjadi api yang menyala-nyala. Itu tafsiran wa idzal biharu sujjirat. Bumi ni berapa peratus apa nama ni, laut? 70%. 70% itu kesemuanya akan bertukar menjadi api. Sujirat, meluap-luap, bertukar menjadi api. Lepas pada malaikat Israfil tiup sangkakala yang pertama, seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk akan mati yang duduk atas muka bumi ni. Orang yang dah mati dah, ustaz, contoh hari ni dia meninggal, dia akan tengok dah tiupan sangkakala pertama tu, dia akan dengar ke tidak? Dia takkan dengar. Dia tak dengar sebab dia dah meninggal. Yang dengar ini yang hidup. Semua jin yang hidup akan mati, semua manusia yang akan hidup akan mati dengan tiupan sangkakala yang pertama. Semua binatang yang hidup ketika tu akan mati dengan tiupan sangkakala yang pertama. Bahkan ketika itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, atas muka bumi ini tak ada siapa. Ada tak malaikat-malaikat? Tak ada. Semua. Allah sebut dalam Quran, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Maka akan matilah keseluruhan yang ada di langit dan keseluruhan yang ada di bumi, termasuk kesemua para malaikat, dengan sekali sahaja tiupan Israfil. Ulama kata betapa berkuasanya Allah Azza wa Jalla, dengan sekali tiup semua mati. Allah suruh tutup aurat, hari ini dia tak tutup aurat. Allah suruh laksanakan hukum yang Allah buat turun, dia tak laksanakan hukum yang Allah buat turun. Allah cakap A, dia cakap B. Tuhan Maha Kuasa ni, sekali dia arah aja mati ke semuanya. Ada pendapat kata, tinggal beberapa orang malaikat yang besar, malaikat Israfil, malaikat Mikail, malaikat Jibril dan malakul maut. Pendapat yang sahih ke semuanya. Kemudian Israfil sendiri dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Israfil sendiri dimatikan oleh Allah. selepas tiupan sangkakala yang pertama. Tu berlaku kiamat dah, tak sah tuan. Jangan tak berasa ni, tak sah berlaku dah. Wa idzal jibalu suyirat, bukit-bukit dan gunung-gunung menjadi seperti debu yang berterbangan. Tuan-tuan tengok gunung jerai yang besar tu, jadi kapas dan debu. Tuan, kita sentuh ni, kosong, tak ada apa. Hari kiamat. Dengan bintang berukuran wa idzan nujumun kadarat, habis. Kemudian ketika itu, selepas daripada tiupan sangkakala yang pertama sampai kepada tiupan sangkakala yang kedua, Nabi kata selama 40 tahun. Ingat tuan. Selama 40 tahun lepas tiup sangkakala yang pertama, seluruh makhluk tak ada dah. Hak meninggal sebelum ni meninggallah. Apabila ditiup sangkakala yang pertama, semua yang hidup termasuk malaikat. Kaul yang sahih, malaikat yang besar pun dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Waktu tu bumi ni hanya, bukan bumi, alam ini hanya tinggal Allah Subhanahu wa Taala. Ketika itulah Allah akan sebut satu ayat yang kita baca dalam Quran, limanil mulkul yaum. Allah Taala akan tanya, tentang waktu tu tak ada siapa tuan. Tidak ada malaikat, tidak ada jin, tak ada manusia, tak ada siapa atas alam ni. Binatang tak ada, tumbuhan apa pun tak ada. Waktu tu Allah tanya, hari ini kerajaan milik siapa? Limanil mulkul yaum, hari ini kerajaan dan kekuasaan milik siapa? Mana kerajaan Fir'aun yang zalim? Mana kerajaan Babylon? Mana kerajaan Kaisar? Mana kerajaan Parsi? Limanil mulkul yaum, tak ada siapa jawab. Lillahil wahidil qahar, kerajaan dan kekuasaan hari ini milik Allah Al-Wahid yang Esa, Al-Qahar yang berkuasa. Kullu man 'alayha fan, semua yang ada musnah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan hanya kekal ketika itu kekuasaan Allah yang maha mulia. Ini benda yang akan jadi. 40 tahun itu apa yang berlaku? Antaranya, manusia tak tengok benda ni diceritakan oleh Quran dan oleh Nabi SAW. Ceramah saya, tuan-tuan, insyaAllah Quran dan hadis yang sahih sahaja. InsyaAllah, sekadar yang saya mampu. Hadis yang dhaif saya tak ambil. Nah, sebab tu saya sebut, tuan-tuan, yang sahih. Tempoh 40 tahun itu antara yang berlaku, Allah sebut dalam surah Anbiya ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma natwi as-samaa'a katayyis sijilli lil kutub. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Kita buka Quran, bila baca surah Anbiya ayat 104, tengok, ingat. Yauma natwi as-samaa'a katayyis sijilli lil kutub, dan ingatlah wahai Muhammad, pada tempoh itu hari kami menggulung langit. Allah dah gulung langit, tuan-tuan. Allah dah gulung langit. Walaupun nak gulung langit tu, kalau Allah kata kun sekali je gulung tu. Tapi tempoh itu untuk menggambarkan kekuasaan dan kerajaan Allah Azza wa Jalla. 40 tahun gulung langit. Saya selalu sebut kat tuan-tuan, bumi kita ni kecil je, tuan-tuan. Bumi kita apabila terapung, lah memang duk terapung. Nak nisbah dengan kewujudan planet dan bintang lain seperti sebutir pasir pada 7 lautan dunia. Bumi kita luas, tuan-tuan. Langit sangat luas. Sejak Allah cipta langit, Allah kembangkan langit. Allah besarkan langit setiap hari. Dibesarkan. Luah, tuan-tuan. Sebab tu 40 tahun ni tu perkara biasa. Dalam surah Anbiya Tuhan sebut, wahai Muhammad, ingat, lepas pada tempoh kami turun Israfil, tiup sangkakala pertama, kami menggulung langit. Natwis sama, Allah guna perkataan kami. Kami tu Allah. Kami gulung langit. Kita kata gulung macam mana? Katayis sijillil kutub, seperti menggulung lembaran surat catatan. Ingat, gulung. Langit ni digulung tuan-tuan, besar tuan-tuan, luas. Langit ni luas. Yang saya sebut tak sah, bumi ni dia punya saiz dia seperti sebut sebiji pasir yang ada pada 7 lautan dunia. Kecilnya bumi, kalau kecil bumi, maha kecilnya manusia itu di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi lepas ditiupkan sangkakala yang pertama, Allah gulung langit seperti menggulung lembaran surat catatan. Habis. Kemudian selesai 40 tahun. Selepas 40 tahun, Allah hidupkan Israfil. Itu hadis yang paling kuat sanad dia. Orang yang faham hadisnya, yang paling kuat sanad dia. Selepas 40 tahun, Allah hidupkan Israfil. Untuk apa tuan-tuan? Jibril dah tak ada. Malakul Maut ketika tu pun juga meninggal dengan tiupan yang pertama. Allah tiupkan Israfil. Israfil ada tugas yang kedua, iaitulah tiup sangkakala yang kedua. Ha, ni waktu ni tiup sangkakala kedua, Allah hidupkan Israfil, dia pun tiup sangkakala yang kedua. Dengan sekali tiupan itu didengari oleh seluruh, nak sebut alam pun saya tak tahu ada apa waktu tu, nak sebut apa alam kan semua dah tidak. Didengari oleh semua makhluk yang telah mati sejak daripada zaman Nabi Adam alaihissalam. Dia cuma nak kena perbetul di sini satu benda, iaitu bumi ni tuan-tuan, dia tak hancur lebur. Bumi ni dia tak hancur lebur. Lautan dia bertukar menjadi api, membakar ke sekeliling. Kemudian gunung dan bukit dia hancur sebagainya. Keadaan bumi yang paling teras itu kekal. Sebab apa? Jawapan dia sahih. Lepas malaikat Israfil bangun, Allah hidupkan dia, maka ditiup sangkakala yang kedua. Apabila ditiup sangkakala yang kedua, seluruh makhluk dibangunkan. Seluruh makhluk ni tak usah cerita tuan-tuan. Manusia daripada Nabi Adam sampai yang akhir sekali. Jin daripada Nabi Adam sampai yang akhir sekali. Binatang daripada zaman Nabi Adam sampai yang akhir. Malaikat daripada kesemuanya. Kesemuanya dihidupkan. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata, awwalu man yanshaqqu lahul ardh nabiyyukum. Nabi kata, orang pertama yang terbelah kuburnya ialah Nabi kalian. Nabi sebut kat kita, Nabi hampa. Rapatnya ibarat Nabi SAW dengan kita. Cara Nabi buat ayat tu menunjukkan betapa hampir Rasulullah SAW dengan umat. Nabi kata manusia pertama yang dibelah kubur dia dan bangun, Nabi yukum, Nabi kalian. Tuan-tuan, hak mana yang kubur yang telah pun dimatikan oleh Allah, dia akan keluar daripada kubur dia. Bahkan Nabi kata, aku keluar dan aku sapu. Ni. Sapu debu di muka dan di baju. Hadis tu panjang. Fa'akum, Nabi kata, aku pun bangun. Aku melihat Musa. Fa'ajidu Musa mumbatihan tahtal arsh. Kata Nabi, aku tengok Musa. Waktu aku bangun tu, aku nampak Musa duduk tengah tersembang di bawah arsh. Kita pun tak tahulah waktu tu Allah ubah bumi jadi macam mana, kita tak tahu. Dunia ini Allah ubah macam mana, kita tak tahu. Tapi Allah sebut dalam Quran, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi wassamawat wa barazu lillahil wahidil qahar. Lepas pada tiup sangkakala pertama, selepas tiup sangkakala yang kedua, Tuhan kata, kami robah bumi dan seluruh langit. Jadi macam mana tak tahu. Nabi kata bila dia bangun, manusia yang semua tak bangun lagi, Nabi nampak Nabi Musa duduk tengah terak, mumbatihani, tersembah. In bataha yang batihu mumbatihan. Tersembah. Nabi kata duduk tersembah, terterak bawah aras. Akhidan biqawaimih, baru duk nak bangun. Maka Nabi kata, fala adri, aku tak tahu. Asu'iqa fiman su'iq, adakah dia di kalangan orang yang telah dimatikan oleh Allah dengan tiupan sangkakala, ataupun Allah SWT memang tak matikan dia sebab dulu dia dah rasa dah sekali as-saqah. Apa dia ni? Tuan-tuan tak faham. Dia macam ni. Dulu Nabi Musa dia pernah minta dengan Allah, "Ya Allah, aku nak tengok kamu. Rabbi arini anzur ilaik." Permintaan dia waktu Nabi Musa berkhulwah, dia minta, "Ya Allah, nak tengok kamu." Tuhan kata, "Lantara ni, wahai Musa, kamu takkan dapat melihat aku. Akan tetapi lihatlah kepada bukit itu, walakin zur ilal jabali. Cuba tengok bukit tu. Kalau bukit tu boleh tetap, aku nak pi." Allah Allah sedang berkata-kata dengan Nabi Musa. "Cuba kamu lihat bukit itu wahai Musa, kalau dia bukit itu boleh tetap, kamu akan tengok aku." Maka ketika itu pun Allah Subhanahu wa taala, apa nama ni, terjemahan ayat dia tu nak tunjukkan kepada Nabi Musa, tapi baru je Allah nak pamerkan zatnya, gunung yang berada di hadapan Nabi Musa itu hancur berkecai. Waktu itulah Nabi Musa pitam dan pingsan sekali, dia terkejut. Yang tu nama dia as-saqah. Dan Nabi kata ketika berlaku sangkakala pertama dan kedua, aku rasa Nabi Musa dia tidak kena, kata Nabi. Rasa Nabi Muhammad kata, aku rasa Nabi Musa tidak dikenakan saqah itu kerana dulu dia dah kena yaumatur, ketika dia minta untuk melihat Tuhannya. Dah selesai, Nabi pun bangun. Nabi pun bangun, orang lain pun bangun. Tuan-tuan, saya akan bangun, kita semua akan bangun waktu itu. Dengar hak Nabi nak beritahu. Waktu kita bangun tu, tuan-tuan, Nabi SAW kata, kita bangun dengan keadaan kita dimatikan. Kalau kita mati mulia, kita bangun mulia. Nabi kata, kalau orang tu dia mati ketika mabuk, ni berapa banyak di Malaysia ni, minum marah, anak Melayu pun berlamba, naik-naik kereta, bam, mati tuan-tuan. Nabi kata orang yang mati dalam keadaan mabuk, dia akan bangkit di padang mahsyar daripada kubur mereka dalam keadaan mabuk dan botai arak ditunggang di bahu dia. Ni duduk pegang botai arak sana ni. Ada seorang sahabat, dia pergi buat umrah ataupun haji dengan Nabi waktu dia masih berihram, kemudian jatuh, binatang pijak dia mati. Kemudian Nabi kata, mandikan jenazah dia tapi jangan wangikan dan jangan tutup kepala dia. Walaki tak boleh tutup kan, kita ihram kan, tak boleh tutup kepala dengan muka. Nabi kata, sagi mandikan dia tapi jangan wangikan dia, jangan tutup kepala dia. Fa innahu yub'atsu yawmal qiyamah muhriman mulabbiya. Nabi kata dia akan bangun di padang mahsyar esok dalam keadaan berihram dan dia akan sebut labbaik allahumma labbaik. Semua orang, para syuhada bangun nanti daripada kubur, Nabi kata dalam keadaan darah masih lagi kemerahan dan panas, mengeluarkan bau yang begitu wangi sampai semua penduduk masyarakat cari tak mana bau wangi ni. Hak mati semua akan dibangkitkan dalam keadaan begitu. Hak mati umur setahun. Hak ubah umur ni, syurga dan neraka tuan-tuan, masuk dalam syurga, masuk dalam neraka, baru diubah umur. Dalam syurga semua sama, dalam neraka semua sama. Itu cerita syurga neraka panjang. Kemudian waktu bangkit sama, Nabi kata hak meninggal muda umur 16, dia bangun daripada kubur dia 16. Gitu. Yang tua-tua, yang muda-muda, yang tinggi, yang rendah, yang mulia, yang hina. Apabila bangun daripada kubur, Nabi kata, wahai Aisyah, terhadis lagi hak Nabi cerita kat Aisyah, tapi Sayyidatuna Aisyah sampaikan kepada kita, kita akan keluar nanti wahai Aisyah daripada kubur kita, araya hufatan ghurla. Semua orang akan bangun daripada kubur mereka. Hadis ni hadis sahih. Telanjang bulat, hufatan, tidak berkasut, ghurla, dan tidak dikhatankan. Kenapa macam ni? Sebab Allah sebut dalam surah Anbiya ayat 104, kama badana awwal khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Tuhan kata seperti mana kami memulakan kehidupan mereka pada awal dulu, kita lahir dalam keadaan telanjang, tidak berkhatan. Tuhan kata nu'idu, kami ulang balik. Waktu bila? Waktu bangun daripada kubur. Tidak dikhatankan lagi perempuan telanjang bulat. Sayyidatuna Aisyah letak kedua-dua tangan dia di atas kepala. Dia kata, ya Rasulullah, awayara rijalu auratan nisa. Apakah ketika itu orang lelaki akan tengok aurat orang perempuan? Nabi kata, ya Aisyah, wahai Aisyah, di kulli mri'in minhum yawma'idin sya'nun yughni. Wahai Aisyah, di padang mahsyar nanti, lepas berlaku kiamat nanti, tiap-tiap orang hanya akan sibuk dan memikirkan hal dia saja. Tak ada siapa nak fikir hal orang lain, tuan-tuan. Allah tunjuk kat kita di dunia ni. Saya cerita dalam kuliah duha saya di sini hari Sabtu. Tahun lepas berlaku gegaran. Waktu tu saya duduk di Pantai Merdeka. Waktu berlaku gegaran tu, saya duduk atas rumput, anak-anak murid duduk mandi. Bawa murid tak mandi lagi, tak turun lagi. Nah, bukan tak mandi, tak turun lagi. Waktu duduk di atas tu, tiba-tiba bergegar macam tu. Hak tempat saya duduk atas rumput terus, tak ada lapik apa, dia bergegar. Kemudian siren pun bunyi. Dari pam bunyi siren, semua orang tidak dibenarkan untuk mandi. Berlaku gegaran. Ada anak murid saya yang lain duduk di atas Central Square ketika tu. Waktu gegaran tu, mereka duduk di atas Central Square. Suasana dia macam mana, tuan-tuan? Mereka bercerita, mereka duduk tingkat atas kali. Waktu gegaran tu, berasa ni, bangunan macam ni. Maka semua orang menjerit. Semua orang menjerit dan lari, turun habis, kalut lari. Habis berlaku gegaran, saya selepas satu jam berlaku gegaran, naik tingkat atas, ada 6-7 orang kanak-kanak yang ditinggalkan oleh ibu dan ayah mereka. Tuan-tuan, yang tu baru gegar setengah jam. Apatah lagi suasana di padang mahsyar. Kita lalu jalan-jalan tengok mak di tepi kita, kita takkan tengok dia dah, kita takkan tanya dia apa-apa. Sebab Quran dah bagi tahu dah, tolong ingat, bila keadaan kamu dibangunkan di padang mahsyar, tiap-tiap orang akan sibuk dengan masa depan dia, apa nak jadi, apa yang Allah nak buat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari itu kata Allah, seorang tu dia akan lari daripada saudara dia sendiri. Dia tak tengok abang dan adik dia. Wa ummihi wa abihi. Anak tengok mak buat daeran, pak tengok anak buat daeran. Wa sahibatihi wa bani. Tengok isteri buat daeran. Isteri tengok anak pun takkan heran. Setiap orang akan sibuk dengan urusan masing-masing. Kenapa tidak? Keseluruhannya akan keadaan begitu. Kata Nabi SAW, kamu akan melihat ketika itu semua manusia bangun berjalan kepada mahsyar dalam keadaan yang senyap sunyi. Wa khasha'atil aswatu lirrahman. Ketika itu tak ada siapa yang akan bersuara. Setiap para malaikat, para nabi, manusia dan seluruh yang berjalan kepada mahsyar ketika itu akan berdoa, Rabbi Salim, Rabbi Salim, ya Allah selamatkanlah diri aku, selamatkanlah diri aku. Semua, termasuk Nabi Ibrahim. Kau ustaz, Nabi Ibrahim hebat, ya, termasuk Ibrahim alaihissalam, termasuk Musa alaihissalam, Rabbi Salim, ya Allah selamatkanlah diri aku. Ada satu surah aja yang doa dia berlainan daripada bilion makhluk Allah yang lain. Doa tu bunyi, Rabbi ummati, Rabbi ummati. Bila orang cari, doa tu keluar daripada mulut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayang sungguh Nabi dengan kita. Rabbi ummati. Ketika mana semua nabi wa malakun muqarrab dan setiap malaikat doa Rabbi salim hari itu. Malaikat pun tuan-tuan. Tiba-tiba Rasulullah SAW, Rabbi ummati, Rabbi ummati. Rogi orang yang Nabi tak kenal dia ketika tu. Dia rogi besar. Kalau Nabi tak kenal dia. Bila Aisyah, Nabi cerita macam tu, Aisyah tak kedua tangan dia. Aisyah kata, wahai Rasulullah, orang lelaki tengok orang perempuan, orang perempuan tengok orang lelaki. Nabi kata, wahai Aisyah, tak ada siapa nak tengok orang-orang ketika tu. Setiap orang keluar daripada kubur dia dalam keadaan yang paling lapar, yang paling dahaga dan telanjang bulat. Telanjang bokeh. Nabi bagi solution. Nabi kata, man at'ama fid dunya lillah at'amahu Allah. Siapa rajin bagi makan kepada orang miskin di dunia ini, Allah akan kenyangkan dia bila bangun di padang mahsyar. Dan siapa yang memberikan minum kepada orang-orang susah, yang dahaga, orang-orang miskin yang tak ada air bersih, saqahu Allahu yaumal qiyamah. Dia bangun di padang mahsyar dalam keadaan dia dah hilang dahaga. Wa man kasa fid dunya lillah. Siapa yang memberikan pakaian kepada orang susah kerana Allah di dunia, kasahu Allahu yaumal qiyamah. Allah pakaikan pakaian kepada dia. Ada yang pakai pakaian maksudnya. Cari orang susah, tuan. Cari orang susah. Saya selalu ke Baling, saya selalu ke Sik. Masuk kampung ke dalam, ke Wing sana, tuan. Sampai ke hari ini, 2013. Masih ada lagi rumah yang saiznya sebesar reban ayam dan tak ada ayam lagi. Aku jom. Ramai lagi orang susah, tanggungjawab. Allah bagi rata lebih itu bukan untuk seronok hang buat rumah besar-besar. Allah bagi rata lebih tu bukan untuk duk pergi tengok katalog kereta lepas tukar satu, lepas tukar satu. Tidak. Itu amanah. Allah nak tengok. Bagi dekat orang yang susah yang aku wujudkan di sekeliling kamu. Sebab tu tuan, ada neraka. Allah cipta satu neraka. Nama dia Saqar. Kriteria penduduk Saqar ni dua. Yang pertama tak semayang. Yang kedua tak bagi makan kepada orang miskin. Jangan main-main rata kita tuan. Ahli syurga pergi tanya, tengok penduduk Saqar teruk sangat, kena. Ma salakakum fi Saqar. Tengok, ni Quran tuan-tuan. Rajin tengok terjemah. Baru seronok kita baca. Qalu ma salakakum fi Saqar. Penduduk syurga tanya, hampa ni tengok, kena dahsyat sangat, kena azab ni. Dosa apa hampa buat? Qalu lam naku minal musallin. Sifat pertama kami tak semayang. Walam nakunu tu'imul miskin. Sifat kedua, tak pernah tolong orang susah untuk diberikan makanan. Ada seminggu sekali cari orang susah, tuan-tuan. Kita buat kenuri di masjid, gerak dah tuan-tuan. Dia buat kenuri, dia main hantar nasi ayam di masjid. Tang ni semua orang berada. Cari orang susah. Sampai ke saat ini masih ramai yang tidak pernah mengenal sarapan dan makan malam. Tak pernah kenai sarapan dan makan malam. Kenai makan tengah hari je. Saya duduk pergi ziarah. Ada orang duduk pergi duit zakat. Alhamdulillah, saya bawa pergi ke Bali, ke Sik. Lalu rumah tu kita boleh teriak tuan-tuan. Lalu rumah lepak je. Kampung tu lalu kan. Tak masuk tanya lagi. Lalu je. Ramai lagi orang-orang miskin yang Allah sengaja nak uji mereka yang ada duit. Itu tajuk lain sebenarnya. Kemudian... Maksudnya Nabi kata walaupun bangun dalam keadaan yang paling lapar, yang paling dahaga dan telanjang, Nabi kata siapa yang dulu selalu memberikan makanan, Allah akan kenyangkan dia. Ingat, siapa yang dulu selalu memberikan minuman kepada orang susah, Allah akan hilangkan dahaga dia di padang mahsyar. Dan siapa yang dulu selalu beli baju bagi kepada orang susah, jangan bagi baju hak guna dah tuan. Nah, ni panggil tak elok juga ni. Saya pernah duduk rumah anak yatim dan dekat Stone juga. Depa main lumbuk baju semua, baju siap ada tumbuh lalat dengan binatang apa penuh. Hak tu esok tu ambil dia tu juga baju kat dia. Bagi hak elok. Kan? Ha, bagi yang elok. Kemudian habis ni nak sejarah. Ni tak ada pergi bilang masyarakat ni. Baru duduk bangkit. Bila tiup sangkakala yang kedua, Allah sebut dalam Quran surah Az-Zumar ayat 68 ayat 69. Balik tuan-tuan tengok perhati surah Az-Zumar 68 ayat 69. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha Kemudian hidupkan sangkakala yang kedua. Ada saat ni, cerita tadi. Lepas Nabi bangkit, lepas semua orang pakat keluar daripada kubur. Tuhan kata, bila keluar daripada kubur, fa'idhahum qiyamun yanzurun. Dia tuih-tuih bangkit. Tu terjemah power ni. Nah, nak bahasa kita ni, dia tak habis terjemah fa'idhahum dan terus mereka bangun. Ayat Quran ni pun tuan-tuan kena mengaji, dia punya nahu dan ayat dia baru tuan-tuan boleh feeling dia punya fa'idhahum qiyamun yanzurun. Kata para ulama, kita tidur puluh tahun, ratus tahun, kita duduk di alam barzah sana, bila tiup sangkakala kedua, semua terus bangun. Itu maksud fa'idhahum. Daripada tidur tuan-tuan, terus bangun. Fa untuk terus tertib ma'at-tertib. Iza dalam syarat dia panggil fuja'iyah. Fuja'iyah ni maksud dia tiba-tiba bangkit terus tuan-tuan, berpinau. Kita tidur 10 jam, kalau berdiri terus terbalik. Tapi dia ada keadaan, kalau kita terkejut betul, kita akan bangkit. Tapi kepala otak akan jadi sakit. Saya pernah kena dah sekali. Saya bawa kereta, cerita-cerita dia pula dah. Kan? Nak, Allah tunjuk benda nak berlaku tuan-tuan. Dalam hidup kita ni, Allah tunjuk benda kita belajar, Tuhan tunjuk macam ni rasa dia. Saya pernah rasa tuan-tuan. Saya naik kereta, saya bawa kawan-kawan Lena, pagi, bertolak pukul 1 ke pukul 2, tak tahu. Lepas tu mengantuk, saya yang drive. Mengantuk sangat-sangat dah. Mata ni, duk celik sendiri. Dia celik sendiri, buka radio pun kuat dah, nasyid lah apa semua. Kemudian dia shut down sendiri tuan-tuan. Ni tak boleh kata apa, dia shut down sendiri. Bam, belaga lori memusing-musing. Waktu memusing tu tak ada mengantuk dah. Fa'idhahum qiyamun yanzurun. Jaga terus. Sedang duduk macam tu. 2 hari tak tidur. Lepas tu lah, 2 hari tak tidur. Dia terkejut. Manusia dibangunkan daripada kubur nanti, fa'idhahum qiyamun yanzurun. Semua bangkut, bangkit ni dia jadi lompat terus. Yang zurun, Allah Ta'ala sebut dalam takbir Quran, Tuhan kata semua pakat tengok. Pakat tengok dah, mesti pakat tengok. Ni ustaz, kita dah dengar banyak dah ayat Quran malam ni, pasal hadis semua ni, kita akan tengok kah? Ya, kita akan tengok. Ramai kata benda ni, sikit. Hari ni ada 7 bilion orang atas muka bumi ni tuan-tuan. Berapa orang Islam? 1.5. Hari ini ada 7 bilion. Penduduk bumi ada 7. 1.5 Islam. 5.5 pernah dengar ke benda ni? Tolak bidah 5.5 bilion. Tinggal 1.5. 1.5 tu pula berapa orang Islam yang pernah dengar pasal benda ni? Sikit di kalangan sikit. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi cerita bila kalian bangun nanti, orang-orang yang beriman dia tak banyak tanya. Dia tahu apa yang telah berlaku. Dia nak jadi kalut, tengok kanan, tengok kiri, tengok depan, tengok belakang. Tanya orang ni, tanya orang ni. Hanyalah orang kafir sahaja. Orang beriman bila bangun, keluar daripada mulut dia, "Adza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun." Ada dalam surah Yasin. Perkataan ini akan diulang banyak kali oleh orang-orang beriman setiap kali mereka menyaksikan. Nanti kita akan tengok. Lepas-lepas tengok mizan, selepas mereka tengok sirat, lepas mereka tengok satu-satu-satu. Lepas akan sebut, "Adama wa'adar rahman wa sadaqal mursalun." Hak ni apa yang dijanjikan oleh Tuhan kita. Dan betul apa yang Nabi beritahu. Wa sadaqal mursalun, betul hak Nabi beritahu. Mana hak Nabi beritahu? Di malam ni. Kalaulah sebelah kita ada orang kafir, dia bangun, dia akan kata, "Man ba'athana min marqadina?" Siapa yang gerakkan kami ni daripada kubur ni? Dia akan bangun cakap-cakap-cakap, lepas tu dia akan diam. Semua manusia akan tengok di keliling. Tengok apa tuan-tuan? Mereka melihat-lihat. Nak ke mana? Siapa nak bawa kita? Sat lagi nak jadi apa? Tuan-tuan, kita hak dalam masjid ni, kita tahu bila bangkit daripada kubur, kita semua akan ke padang, ke padang mahsyar. Ha, ni baru masuk tak sah mukadimah. Hak tak sah mukadimah. Waktu tu semua orang akan berjalan ke padang, padang mahsyar. Padang mahsyar ni kata para ulama bumi ini. Bumi ini. Tapi macam ni kah? Tak. Allah dah ubah seratih-peratih. Bila Nabi cerita, Allah akan ubah bumi dan keseluruhan tingkat langit. Dan kemudian mereka akan berjalan. Sahabat-sahabat tanya waktu dengar hadis ni. Sahabat tanya, ila aina ya Rasulullah? Nak pergi mana ya Rasulullah? Waktu tu tuan-tuan, kata Nabi SAW, akan keluar satu api daripada tempat yang bernama Aden. Api itu akan mengheret dan menghalau manusia pergi ke padang, pergi ke padang mahsyar. Bila sahabat tanya, ke mana ya Rasulullah? Ila ardil mahsyar, ke padang mahsyar. Mahkamah terbesar dunia, setiap orang akan diadili hanya oleh Allah Azza wa Jalla. Allah yang akan adili ketika itu. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wama ardul mahsyar? Ardul mahsyar ni macam mana ya Rasulullah? Dengar tuan-tuan. Nabi kata, ardun baydha'a naqiyah kal fiddatil mudhaba la ma'lama fiha li ahadin. Padang mahsyar ini adalah satu tanah yang seluas-luasnya. Warna dia putih dan bersih seperti mana perak yang cair. Warna perak itulah, bukan kita duduk atas perak sayang. Dia satu padang yang luas, jauh mata memandang. Jauh mata memandang. Warna seperti perak dan warna dia putih. Nabi kata, la ma'lama fiha li ahad. Tak ada objek langsung di situ. Tak ada objek, maksudnya tak ada bukit, tak ada gunung, tak ada langit, tak ada matahari, tak ada lubang, tak ada sungai, tak ada tasik, tak ada laut. Dia semata-mata tanah yang kosong dan jauh mata memandang. Semua manusia akan pergi ke situ. Allah buat dah tanah tu, semua orang jalan kaki pergi ke situ. Dalam Quran Allah sebut, la tara fiha iwajan wala amta. Padang mahsyar ini kalian tidak akan nampak ada tempat yang berlubang, dan tidak akan nampak tempat yang tinggi. Lubang pun tak ada, bukit pun tak ada. Maksudnya kalau kita jumpa orang, kita nak kata, loh hang, jalan bila lagi? Lama dah, 50 tahun dah. Sekarang kita jumpa di sana, bukit sana, tak ada. Nabi SAW kata, ketika itu seluruh manusia akan berjalan kaki ke sana, dan ada di kalangan mereka yang menunggang. Ini Nabi sebut. Menunggang apa? Tak tahu. Tapi ada yang menunggang ba'ir, Nabi sebut. Menunggang binatang tunggangan. Ada yang naik dua orang. Ada yang naik tiga orang. Ada yang jalan kaki. Ada yang malaikat raqib dan atid yang bawa dia ke sana. Malaikat dia. Kita, tiap-tiap kita ada raqib dan atid. Siapa yang meninggal dalam keadaan yang baik, husnul khatimah, bangun di padang mahsyar, raqib dan atid dia tunggu. Tunggu dan bawa dia pergi. Suasana ketika tu orang tak tahu nak pergi ke kanan ke nak pergi ke kiri. Kalau ke kanan pergi mana, kiri pergi mana, depan pergi mana, kalau pergi depan jadi apa. Semua dalam keadaan yang takut tuan-tuan ketika tu. Tak ada siapa nak tengok siapa dah. Di kiri dan kanan kita ada binatang, ada binatang-binatang buas. Waktu tu Nabi kata, lam tusna alaiha maksiatun qab. Takkan ada sesiapa pun yang akan buat dosa dah ketika tu. Dan lebih menakutkan lagi, kata Nabi, ada di kalangan kalian yang akan diheret dengan mukanya, ataupun berjalan dengan mukanya. Jalan dengan muka tu tuan, malaikat heret ni. Jalan dengan muka ni maksudnya malaikat pegang dua kaki dia, heret di padang mahsyar. Heret di padang mahsyar. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, kaifa yamshi ala wajhi? Macam mana dia nak jalan dengan muka dia? Nabi kata, yang menjalankan dia dengan kedua kakinya, itulah yang akan menjalankan dia dengan muka dia. Allah Azza wa Jalla yang akan buatkan dia jalan dengan muka dia. Hak ni maksudnya orang yang cukup teruk punya. Orang yang sangat sangat teruk. Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik, satu hari dia tuang air ke Nabi SAW. Dia tuang air Nabi ambil semayang. Duduk di bawah, duduk tuang pelan-pelan. Tiba-tiba dia duduk tuang air, Nabi rasa ada air niti. Nabi pun tengok ke atas. Nabi pun tengok ke atas. Rupa-rupanya Anas bin Malik duduk teriak. Ni duduk teriak ni. Air mata duduk mengalir laju. Bila air mata mengalir laju, Nabi pun tengok dia. Nabi pun berhenti berwuduk. Tengok tuan-tuan sahabat. Nabi pun tanya dia, malakah ya Unais? Apa kena dengan kamu wahai Unais? Panggilan manja Nabi dengan para sahabat. Nama dia Anas. Nabi panggil Unais. Wahai Unais, apa kena dengan kamu? Anas pun kata, ya Rasulullah, daripada Isyak sampai subuh aku tak boleh tidur. Duk teringat tentang hari kiamat. Kegerunan hari kiamat dan padang mahsyar, ya Rasulullah. Kamu nanti akan bersama dengan para Nabi dan Rasul. Aku. Ana, ya Rasulullah. Aku ni nak duduk dengan siapa, ya Rasulullah? Siapa nak bela aku? Bukan Nabi SAW. Dia nak tenteramkan Sayyidina Anas. Dia kata, wahai Anas, ada tiga tempat kamu akan melihat aku. Semua umat, kita semua akan tengok Nabi di tiga tempat. Tiga tempat kita akan tengok Nabi. Yang pertama kata Nabi, ketika mana diberikan buku amalan masing-masing. Inda tatayuris suhuf. Waktu bagi buku amalan, kita Nabi akan ada di situ. Nabi akan tengok seorang demi seorang umat dia. Yang kedua kata Nabi, inda nasbil mawazin. Ketika ditimbang amalan kalian seorang demi seorang, kalian akan tengok aku di depan. Dan yang terakhir sekali Nabi kata, aku akan tunggu di hujung sirat. Hujung sirat. Barulah Sayyidina Anas dia berhenti. Nah, dia berhenti daripada tangisan dia. Kemudian tuan-tuan, manusia pun bergerak ramai. Sampailah di padang mahsyar. Ketika tu Nabi kata, matahari turun di dekat. Allah cipta matahari. Hari tu memang dah hilang lah. Allah munculkan satu matahari turun dengan keadaan yang dekat. Kalau ikut logik dekat terah tu, manusia dah hancur lebur. Tapi kata para ulama, bila sebut hadis ni, iqtarabatir syamsu minar ru'us, Nabi kata matahari akan jadi dekat dengan kepala kita di padang mahsyar. Kata ulama, ketika itu Allah takdirkan matahari itu tidak membakar, tetapi dia memanaskan saja. Sebab itu ada orang yang berenang, bukan, ada orang yang peluh dia sampai ke kaki, ke lutut dia. Ada orang peluh dia sampai ke pusat, ada orang peluh dia sampai ke mulut dia, ada orang yang berenang dalam peluh dia sendiri. Suasana di padang mahsyar. Waktu itu para malaikat, saya ringkaskan, malaikat pun turun memenuhi bumi ketika itu. Memenuhi bumi padang mahsyar. Malaikat-malaikat langit pun turun. Malaikat tidak dibicarakan. Mereka membuat bulatan mengikut saiz mereka. Malaikat yang menghuni langit pertama, saiz dia sekian. Malaikat langit kedua, saiz dia sekian. Kita boleh bayang keadaan padang mahsyar ketika tu. Kan? Saiz pertama, saiz kedua, mereka buat bulatan penuh di padang mahsyar. Kemudian di bawah ni keseluruhan manusia. Allah pun ketika tu cakap kepada kita semua, wahai hamba-hambaku, aku diam kepada kamu semua lama dah. Buat-buat. Inni ansartu lakum tawilan. Aku diam kepada kalian semua lama. Hari ini kamu semua diam dan dengar apa yang aku nak cakap. Inni wadaktu li nasaban. Selama ini aku dah tetapkan ukuran kemuliaan. Allah dah tetap dah. Siapa yang mulia, siapa yang tak mulia. Takkan tetapi Allah Ta'ala kata, hampa letakkan ukuran aku, kemudian hampa guna ukuran hampa. Aku kata orang yang paling mulia ialah orang yang paling bertakwa. Tetapi kalian kata orang yang paling mulia adalah orang yang paling kaya di kalangan kamu. Maka Tuhan pun bagi arahan kepada Nabi Adam AS. Wahai Adam, ib'as ba'asanna. Wahai Adam, ambil di kalangan anak cucu kamu, yang mana yang ahli syurga, yang mana yang ahli neraka. Nabi kata tuan-tuan, fayaqumu qaumun qalil. Maka bangun ketika itu kumpulan yang sangat sedikit, kata Nabi. Sedikit itu ialah setiap 1,000 yang dipilih oleh Nabi Adam, seorang sahaja ahli syurga. Kita dalam masjid ni kalau ada 500, baru sekerat masuk syurga. Nabi kata, fayaqumu qawmun qalil. Waktu itu bangun angka yang sangat sedikit, 1,000 yang Nabi Adam pilih, seorang saja ahli syurga. Haling semua ahli neraka. Kemudian cerita dia panjang, kita akan sambung insyaAllah akan datang. Dia sejam lagi, dia perlu sejam lagi, kan? Ataupun pihak masjid akan panggil Ustaz Lail lah, kan? Sagi tuan-tuan nak baca Yasin pula, tak nak pergi haji, kan? Jadi cerita dia panjang ni, sebab tu saya duduk fikir nak ambil hak mana tau, kan? Lepas ni dia akan sebut Allah SWT akan buat apa lagi di padang mahsyar. Tuhan akan ambil orang manusia yang paling celaka, kemudian Tuhan akan ambil manusia yang paling bahagia, yang paling beruntung. Apa Allah akan buat? Kemudian akan dimatikan kematian ketika itu. Kemudian buku amalan manusia akan keluar. Dia ada dua jenis. Hak laporan, hak nak tunjuk kita dapat A ke B ke C, yang tu satu. Yang kedua, buku yang lengkap tu. Kemudian dia akan cerita lagi lepas tu betapa terperincinya Allah SWT ketika menimbang amalan setiap orang. Nabi Nuh, manusia pertama yang akan dipanggil nanti. Cerita dia panjang. Allah Ta'ala tanya Nabi Nuh, wahai Nuh, Nabi, kamu sampaikan dakwah kamu. Tuan-tuan, kebenaran ketika itu akan dipersoalkan di padang mahsyar. Hak benar, apatah lagi yang muhum. Nabi Nuh kata, ya Allah, demi zatmu aku sampaikan dakwah. Tuhan kata, siapa nak jadi saksi pada kamu, wahai Nuh? 950 tahun, tuan-tuan. Lamanya orang berdiri di padang mahsyar, kata Rasulullah, sehingga mereka memohon, ya Allah, masukkan kami ke dalam neraka. Tak tahan dah diri. Lepas tu dia ada cerita, semua manusia di padang mahsyar tu pergi jumpa Nabi seorang-seorang. Pergi jumpa Nabi Adam. Nabi Adam kata apa? Nabi Ibrahim sampai. Panjang. InsyaAllah kalau ada peluang, kita akan sambunglah untuk kuliah yang akan datang. Sekarang dah pukul 9. Saya rasa sekadar itu dulu cerita suasana padang mahsyar secara ringkas yang saya dan kita semua akan tengok. Suatu hari nanti kita bersyukur kepada Allah kerana Allah bagi peluang untuk kita jadi di kalangan mereka yang pernah mendengar, kan? Supaya kita tidaklah terlalu takut dan akan membuat persiapan untuk menghadapi hari tersebut. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Aku qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Tertangguh dengan tasbih kafar. Subhanallahumma bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat pada kami. Wanfa'na bima 'allamtana, ya Allah, manfaatkanlah ilmu yang kau curahkan kepada kami. Wajidna ilman wa amalan wa ikhlasan fi hayatina. Tambahkanlah kepada kami, ya Allah, ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.